وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsir dari Quran surat Al-Maidah, yang kali ini kita awali dari ayat ke-111 karena pertemuan terakhir sampai di ayat 110, di mana di ayat ke-110 Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengingatkan Nabi Isa alaihi salam akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan itu merupakan mukjizat yang membuktikan kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ada hubungannya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim wa idz auhaytu ilal hawariyina an aaminu bi wa bi rasuuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Allah berfirman, dan ingatlah wahai Isa ketika aku ilhamkan kepada para pengikut setiamu, teman-teman dekatmu, sahabat-sahabatmu, an aminu bi, agar hendaknya mereka beriman kepadaku dan beriman kepada Rasulku ini. Qalu, maka mereka menjawab, amanna, kami beriman, dan saksikanlah bahwasanya kami termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Hawariyin adalah sahabat-sahabat Isa alaihi salam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah Allah pilihkan sahabat-sahabat terbaik yang mendampingi hidup beliau. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkur ya Isa ni'mati 'alaika. Allah di ayat ini mengingatkan Nabi Isa agar mencoba kembali merenungi, memahami segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wahai Isa, ingatlah segala nikmatku alaika yang telah diberikan kepadamu. Idh alhamtu wa alqaitu fi qulubi jama'atin min khulasaika. Yaitu di antaranya ketika aku ilhamkan dan aku sampaikan ke dalam hati sekelompok orang, min khulasaika, yang merupakan teman-teman setiamu. an yusaddiqu bi wahdaniyatillahi ta'ala wa nubuwwatika, agar mereka membenarkan keesaan Allah dan membenarkan kenabianmu. Faqalu, maka mereka kemudian menjawab, saddaqna ya rabbana, kami telah membenarkannya wahai Rabb kami. Kami telah membenarkan keesaanmu dan membenarkan kenabian Isa. Washhad bi annana khadi'una laka munqaduna li amrika, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami senantiasa tunduk kepadamu dan patuh kepada perintah-perintahmu. Nah, inilah keadaan Hawari, teman-teman setia Isa alaihissalam. Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang berjuang bersama Nabi Isa alaihissalam. Mereka telah menyatakan keimanan tentang keesaan Allah dan keimanan terhadap kenabian Isa alaihissalam. Kemudian berikutnya ayat ke 112. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Allah berfirman, ingatlah ketika teman-teman setia Isa, sahabat-sahabat terbaik Isa alaihissalam, berkata kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah Rabbmu bisa menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Qala, kemudian Isa alaihissalam menjawab, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian mengaku beriman. Ini permohonan yang diajukan oleh Hawariyun kepada Isa alaihissalam. Permohonan ini bukan tanpa alasan. Nanti kita akan tahu alasannya di ayat yang ke 113 setelahnya. Tapi kita lihat dulu tafsirannya. Qala, wadhkur idh qala al-hawariyun. Allah kembali menyampaikan agar Isa mengingat. Ingatlah ketika Hawariyun mereka berkata kepada Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka in sa'altahu an yunazzila 'alaina ma'idata ta'amin minas sama'. Apakah Rabbmu bisa jika engkau meminta kepadanya agar dia menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Jadi Hawariyun meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar Nabi Isa memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan hidangan yang berisi makanan dari langit. Sekali lagi, permohonan ini bukan tanpa alasan, ada alasannya. Fakana jawabuhu an amarahum bi an yattaqu adzaballahi ta'ala in kanu mu'minina haqqal iman. Dan jawaban Isa pada saat itu adalah justru memerintah mereka agar takut dari azab Allah. Memerintah mereka agar takut dari azab Allah in kanu mu'minin, jika mereka mengaku benar-benar beriman, haqqal iman. Artinya Nabi Isa tidak segera memenuhi permohonan mereka. Nabi Isa menunggu apa yang akan mereka katakan, alasan apa sehingga mereka memohon agar Allah menurunkan hidangan makanan kepada mereka dari langit. Berikutnya Allah berfirman di ayat 113. Qalu. Ini dia yang dimaksud tadi. Alasan mereka. Qalu. Nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad shadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin. Mereka Hawariyun mengatakan nuridu an na'kula minha. Kami ingin memakan hidangan makanan tersebut. Wa tatma'inna qulubuna, dan kami ingin hati kami menjadi tentram. Wa na'lamu an qad shadaqtana, dan kami yakin. Kami yakin tentang kebenaran engkau sebagai nabi kami, dan kami juga yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, nantinya kami akan menjadi orang-orang yang bersaksi akan kebenaran ini. Jadi yang mereka inginkan adalah satu bukti yang menggambarkan bahwa Allah itu benar-benar esa dan maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan mereka ingin bukti bahwa Nabi Isa itu benar-benar nabi. Untuk kemudian mereka akan menjadi saksi akan kebenaran hal ini. Ya. Nah, salah satunya dengan cara meminta, memohon kepada Isa agar Nabi Isa menyampaikan kepada Allah supaya Allah turunkan ke tengah-tengah mereka hidangan yang berisi makanan dari langit. Ya. Nanti permintaan mereka ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benar-benar menurunkan kepada mereka hidangan makanan dari langit. Dan ini semakin membuat kuat keimanan mereka. Kita lihat tafsirannya. Qalal hawariyun. Allah di ayat yang ke-113 ini mengatakan bahwa al-hawariyun berkata, "Nuridu an na'kula minal ma'idah." Kami ingin memakan makanan yang ada dalam hidangan yang diturunkan dari langit. Wataskuna kulubana, dan kami ingin tentram hati-hati kami. Liru'yatiha, dengan melihatnya, dengan melihat bahwa makanan atau hidangan yang berisi makanan tersebut betul-betul turun dari langit. Wa na'lamu yaqinan sidqaka fi nubuwwatika, dan kami tahu betul tentang kebenaranmu atau kebenaran nubuwahmu. Wa annakuna minasyahidin ala hadhil ayah, dan kami nantinya akan menjadi saksi atas tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Annallaha anzalaha hujjatan lahu alaina fi tauhidihi wa qudratihi ala ma yasha, bahwasanya Allah telah menurunkannya, menurunkan hidangan makanan ini, hujjatan lahu, sebagai hujjah bagi Allah atas kami tentang keesaannya dan kekuasaannya dalam melakukan segala hal yang dikehendakinya. Wa hujjatan laka ala sidqika fi nubuwwatika, dan juga menjadi hujjah bagimu akan kebenaran nubuwahmu. Ya. Nah. Ayat yang ke-114. Qala Isa bin Maryam. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Setelah mendengar penuturan Hawariyun yang menggambarkan alasan mereka mengapa mereka minta agar Allah turunkan hidangan makanan dari langit untuk mereka, maka Isa ibnu Maryam kemudian berdoa, memohon kepada Allah. Allahumma rabbana, ya Allah rabb kami, Anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkanlah kepada kami hidangan makanan dari langit. Takunu lana 'idan, hari di mana hidangan makanan tersebut turun akan kami jadikan sebagai hari berkumpul, sebagai hari Id. Li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, supaya kami dan orang-orang setelah kami mengagungkan Allah. Dan menganggap hari tersebut adalah hari yang besar. Wa ayatan minka, dan tanda-tanda soal kebenaran nubuahmu. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan anugerahkanlah kepada kami rezeki. Anta khairur raziqin, sungguh engkau sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi Nabi Isa alaihi salam akhirnya berdoa memohon kepada Allah agar mengabulkan permintaan sahabat-sahabat terbaiknya. Ya. Yaitu diturunkannya ke tengah-tengah mereka hidangan yang berisi makanan dari langit. Kemudian Isa mengatakan bahwa hari di mana turunnya hidangan tersebut akan dijadikan sebagai hari Id. Kami dan orang-orang setelah kami akan senantiasa mengagungkanmu, dan kami meyakini bahwa ini adalah tanda-tanda kekuasaanmu. Nah, kita lihat tafsirannya. Ajaba Isa ibnu Maryam talab al-hawariyin, Nabi Isa ibnu Maryam memenuhi permintaan hawariyin. Fada'a rabbahu jalla wa'ala qailan, lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah jalla wa'ala dengan mengatakan, Rabbana, hey Rabb kami, anzil alaina ma'idata ta'amin minas sama, turunkanlah kepada kami hidangan makanan dari langit. Nattakhidhu yauma nuzuliha aidan lana, kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari Id buat kami. Hari Id buat kami. Nu'azzimuhu nahnu wa man ba'dana, wa takunul ma'idah alamatan wa hujjatan minka ya Allah. Nu'azzimuhu nahnu wa man ba'dana, kami dan orang-orang yang datang setelah kami akan membesarkannya. Wa takunul ma'idah, dan hidangan makanan ini akan menjadi tanda dan hujjah darimu ya Allah, wahai Allah, ala wihdaniyatika, atas keesaanmu, wa ala sidki nubuwati, dan atas kebenaran nubuahku. Ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ya, bahwa memang alasan Hawariyun meminta agar Allah menurunkan hidangan makanan dari langit itu untuk membuktikan keesaan Allah dan kebenaran nubuah Isa alaihi salam. Nah, menjadi hujjah bagi Allah atas keesaannya, dan menjadi hujjah bagi Isa atas kebenaran nubuahnya. Dan memang kadang-kadang itu diperlukan. Ya, kadang-kadang itu diperlukan, di mana seseorang butuh membuktikan sesuatu yang menyebabkan orang percaya kepadanya. Apalagi ini sekelas Nabi. Dan sebelumnya Allah juga sudah memberikan sekian mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mukjizat itu sebagai pertanda bahwa Isa itu benar-benar Nabi. Benar-benar Nabi yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mukjizat itu akan membungkam mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang tidak percaya kepada kenabian Isa alaihi salam khususnya. Ya. Dan Hawariyun, mereka orang-orang yang telah menyatakan kami beriman, kami membenarkan keesaan Allah dan kami percaya, yakin dengan kenabian Isa. Tapi kami ingin sesuatu yang itu bisa menjadi hujah, hujah bagi Allah atas keesaannya, dan hujah yang menunjukkan bahwa Isa benar-benar Nabi Allah. Yaitu apa? Mereka minta agar diturunkan hidangan makanan dari langit. Ya. Nah. Qala wamnahna min ata'ikal jazil wa anta khairur raziqin. Dan anugerahkanlah kepada kami min ata'ika al-jazil, pemberian yang sempurna darimu, wa anta khairur raziqin, dan engkau wahai Rabb sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah. Kemudian ayat yang ke-115. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah mengabulkan. Allah mengabulkan permohonan dan doa Isa sekaligus permintaan Hawariyun. Apa kata Allah? Qala Allah, Allah berfirman, inni munazziluha 'alaikum. Aku benar-benar menurunkannya untuk kalian. Menurunkan apa? Hidangan makanan dari langit. Kemudian kata Allah, famay yakfur ba'du minkum. Siapa saja yang menampakkan kekufuran setelah itu dari kalian, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang belum pernah aku timpakan kepada seorang pun di dunia. Nah, ini konsekuensinya. Ya kan? Tafsirannya. Qala Allah Ta'ala, inni munazzilun ma'idatat ta'ami 'alaikum. Faman yajhad minkum wahdaniyati wa nubuwwata Isa alaihi salam ba'da nuzulil ma'idah fa inni u'adzibuhu 'adzaban syadida la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin wa qad nazalat al ma'idatu kama wa'ada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat ini, Allah berfirman, sesungguhnya aku turunkan hidangan makanan ini untuk kalian. Benar-benar dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi konsekuensinya, apa kata Allah? Faman yajhad minkum, siapa di antara kalian yang menentang keesaanku dan menentang kenabian Isa alaihi salam setelah turunnya hidangan makanan ini, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang keras. Aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku berikan kepada seorang pun di dunia. Wa qad nazalat al-ma'idatu kama wa'ada Allah, dan memang hidangan yang berisi makanan itu benar-benar telah turun sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Barang siapa yang menuntut hak, maka dia harus menunaikan kewajibannya. Nah, mereka Hawariyun menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hidangan makanan dari langit kepada mereka. Allah penuhi. Kemudian Allah tuntut kewajiban dari mereka. Apa kewajiban mereka? Membenarkan keesaan Allah dan kenabian Isa. Siapa yang menentang keesaan Allah, menentang kenabian Isa, maka Allah akan timpakan hukuman yang berat. Ya. Karena hak sudah dipenuhi. Ketika hak sudah dipenuhi tapi kewajiban tidak dilaksanakan, berarti ini hal yang tidak pantas. Ya. Berikutnya ayat yang ke-116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Masuk pada pembahasan lainnya. Ya. Jadi dari mulai ayat yang ke-110 itu Allah jelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Isa, yaitu mukjizat. Kemudian Allah singgung setelahnya keadaan Hawariyun, teman-teman setia, sahabat-sahabat terbaik Isa ibnu Maryam. Berikutnya, Allah berfirman di sini, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa ibnu Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah di samping Allah? Karena ada orang-orang yang mengklaim seperti itu. Ada orang-orang yang mengklaim seperti itu, yang sikapnya ekstrim terhadap beliau, berlebihan terhadap beliau. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Isa ibnu Maryam, di ayat 110 itu kan luar biasa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa. Ini sangat rentan membuat banyak orang berlebihan sikapnya dalam mengagungkan dan memuliakan Isa alaihi salam. Ya. Maka di ayat ini Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah di samping Allah? Qala subhanaka. Kemudian Isa menjawab, maha suci engkau, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultuhu, kalau memang aku mengucapkannya, maka sungguh engkau pasti telah mengetahuinya. Karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sungguh engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Jadi Nabi Isa kembalikan kepada Allah bahwa Allah lebih mengetahui, dan enggak pantas bagiku untuk mengatakan, wahai semua manusia, jadikanlah aku sebagai ilah, demikian juga ibuku. Nabi Isa tahu kadar dirinya, sekalipun telah Allah Subhanahu wa taala pilih, sekalipun telah Allah Subhanahu wa taala berikan sekian banyak kelebihan, tapi Nabi Isa tidak lupa kadar dirinya, bahwa beliau hanyalah sebagai seorang hamba biasa, sama seperti manusia pada umumnya. Makanya beliau mengatakan, subhanaka, maha suci engkau, enggak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Kalau memang aku mengucapkannya, niscaya engkau pasti mengetahuinya. Nah, karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Engkau mengetahui perkara gaib. Nah, ini penting, ya. Memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kita. Bagaimana kita sebagai hamba, ya, nggak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan, ya, nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. kita mau bangga dengan apa? Ya. Gak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan. Karena kita hanyalah makhluk diciptakan. Ya. Hanyalah makhluk diciptakan. Nah. Kita lihat tafsirannya. Qala wadhkur idh qala Allahu ta'ala yaumal qiyamah. Kata Allah di ayat ini, ingatlah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan atau katakan pada hari kiamat. Ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ij'aluni wa ummi ma'budaini min dunillah. Apakah engkau dulu sewaktu di dunia pernah mengatakan di hadapan manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Fa ajaba Isa munazzihan Allah Ta'ala, maka Isa menjawab pertama-tama dengan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanaka ma yanbaghi li an aqula lin-nasi ghairal haqq, enggak pantas bagiku untuk mengatakan kepada seluruh manusia sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak hak. In kuntu qultu hadza faqad alimtahu, kalau memang aku pernah mengatakannya maka aku yakin engkau mengetahuinya. Li'anna la yakhfa 'alaika syai'un, sebab tidak ada sesuatu pun yang luput bagimu. Ta'lamu ma tudmiruhu nafsi, engkau pasti tahu apa yang disembunyikan dalam jiwaku. Wala a'lamu ana ma fi nafsik, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ya. Isa mengakui kelemahannya. Merendah, ya, menampakkan ketundukan, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Innaka anta alimun bikulli syai' mimma khafiya aw dhahara. Sungguh engkau Maha mengetahui bikulli syai' terhadap segala sesuatu, mimma khafiya aw dhahara, baik yang tersembunyi atau yang nampak. Kemudian ayat yang ke-117 selanjutnya. Masih ada hubungannya. Allah berfirman, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. An i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid." Ma qultu lahum, aku, kata Isa, enggak pernah mengatakan apa-apa kepada mereka, kepada manusia, kecuali sesuai dengan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? Yaitu agar mereka beribadah kepada Allah, karena Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku menjadi saksi selama aku hidup di tengah-tengah mereka. Namun ketika engkau wafatkan aku, maka engkau yang lebih mengetahui keadaan mereka. Anta ala kulli syai'in syahid, karena engkau Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah. Lihat bagaimana jawaban yang dikemukakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dulu engkau pernah mengatakan di hadapan manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai kedua ilah di samping Allah, itu benar? Nabi Isa tidak langsung menyangkal. Nabi Isa tidak langsung menyangkal. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Nabi Isa merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian Nabi Isa menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah menyebutkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui. Allah gak ada sesuatu pun yang luput darinya. Disebutkan keagungan-keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum, aku gak mengatakan apa-apa kepada mereka kecuali sesuai dengan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah yang merupakan Robku dan Rob kalian. Nah ini adab, ya. Ini adab. Al-adabu ma Allah, adab yang diperlihatkan oleh Nabi Isa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita juga harus banyak belajar dari Nabi Isa alaihi salam agar kita tahu kadar diri, kemudian kita belajar untuk menampakkan sikap yang baik, adab yang baik, ya. Terutama kepada para ulama, ya, kepada orang-orang yang mengajari kita, membimbing kita. Ya. Ini contoh terbaik bagi kita. Kita lihat tafsirannya. Qala Isa alaihi salam. Allah mengatakan di ayat ini bahwa Isa alaihi salam menjawab, ya Rabb, ma qultu lahum illa ma auhaytahu ilayya. Wahai Rabb, aku enggak pernah mengatakan apapun kepada mereka manusia kecuali apa yang telah engkau wahyukan kepadaku. Wa amartani bitablighihi, dan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan. Min ifradika bitauhid wal ibadah, di antaranya soal mengesakanmu dalam hal tauhid dan ibadah. Wa kuntu ala ma yaf'alunahu wa ana baina adhhurihim shahidan 'alaihim wa 'ala af'alihim wa aqwalihim, dan aku ala ma yaf'alunahu, dan aku atas apa yang mereka lakukan ketika aku ada di tengah-tengah mereka menjadi saksi. Menjadi saksi ala af'alihim wa aqwalihim, terkait perbuatan mereka dan ucapan-ucapan mereka. Falamma wafaitani ajali alal ardi wa rafa'tani ila samai hayyan kunta antal muttali'u ala sarairihim. Namun kata Isa, ketika engkau wafatkan aku, ketika engkau wafatkan aku atau sampaikan aku pada batas hidupku di bumi, wa rafa'tani, kemudian engkau angkat aku ke langit dalam keadaan masih hidup, kunta antal muttali ala sarairihim, maka saat itu engkaulah yang mengawasi keadaan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Wala takhfa 'alaika khafiyatan fil ardi wala fis sama, tidak ada yang luput apapun bagimu di langit, tidak juga di bumi. Ya. Jadi Nabi Isa alaihi salam menjelaskan bahwa tidak ada hal apapun yang disampaikan olehnya kecuali sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Nah. Kemudian selanjutnya ayat yang ke 118, Allah berfirman, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menghukum atau mengazab mereka, kata Isa, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau hendak memberikan ampunan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau Al-Aziz, Al-Hakim, Maha Mulia, lagi Maha Bijaksana. Tafsiran dari ayat ini, qala innaka ya Allah. Allah menjelaskan jawaban Isa lainnya. Kata Isa di ayat ini, sesungguhnya engkau wahai Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Jika engkau azab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa anta a'lamu bi ahwalihim. Engkau lebih tahu keadaan mereka. Ya. Taf'alu bihim ma tasya' ba'da dhalika. Engkau melakukan hal yang kau kehendaki terhadap mereka setelah itu. Wa in taghfir bi rahmatika liman ata minhum bi asbabil maghfirah fa innaka antal aziz allati la yughalab. Dan jika engkau hendak memberikan ampunan dengan rahmatmu kepada siapa saja dari mereka dengan sebab-sebab ampunan yang mereka kepada siapa saja di antara mereka yang berupaya melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan, fa innaka antal aziz alladzi la yughalab, maka sungguhnya engkau zat yang maha perkasa, maha mulia, alladzi la yughalab, yang tidak akan dapat dikalahkan. Al hakim fi tadbirihi, yang maha bijaksana dalam segenap pengaturannya, wa amrihi, dan perintahnya. Qala, wa hadhihi al-ayatu sana'un 'ala Allah ta'ala bi hikmatihi wa 'adlihi wa kamali ilmihi. Ayat ini mengandung sanjungan yang ditujukan kepada Allah ta'ala dengan hikmahnya, keadilannya, dan kesempurnaan ilmunya. Jadi Isa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa sama sekali tidak menampakkan penentangan. Nabi Isa sadar bahwa dirinya dan juga umatnya atau orang-orang yang bersamanya sewaktu beliau masih ada di bumi, masih hidup, adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha kuasa untuk melakukan hal apapun terhadap hambanya. Nah. Ayat yang ke-119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman, ini adalah hari di mana yanfa'us shadiqina sidquhum, kejujuran orang-orang yang jujur akan memberikan manfaat. Lahum jannatu tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan itulah kemenangan yang agung. Tafsirannya, qala Allahu ta'ala li Isa alaihi salam yaumal qiyamah. Jadi setelah ada dialog antara Allah dengan Nabi Isa, ya, setelah ada dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Isa, Allah ingin memastikan sesuatu kepada Nabi Isa. Dan Allah maha tahu. Allah bertanya kepada Nabi Isa itu bukan menunjukkan bahwa Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Tapi itu dalam rangka memberikan apa? Pelajaran. Ya, itu dalam rangka memberikan pelajaran. Pelajaran kepada siapa? Pelajaran kepada orang-orang yang jujur. Pelajaran kepada orang-orang yang jujur. Dan Nabi Isa alaihi salam benar-benar menampakkan kejujurannya dalam jawaban-jawabannya tadi. Coba untuk perhatikan lagi. Bagaimana jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Nabi Isa alaihissalam, betul-betul tulus, jujur, sampai menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya dalam kehidupan nyata, kalau orang yang berdusta itu, dia akan berkelit, dia akan berusaha menghindar, ya kan, membela diri, begitu. Ini kalau sudah seperti itu, tanda kalau ada kedustaan. Kalau yang jujur mah tidak banyak neko-neko, semuanya diserahkan kepada Allah. Maha tahu, tidak takut, tidak perlu kepada sekian klarifikasi, sekian penjelasan ini dan itu, bla bla bla bla bla. Allah Maha tahu. Lihat bagaimana jawaban Isa alaihissalam, tidak menampakkan penentangan kepada Allah, tidak membela diri. Justru Nabi Isa serahkan semuanya kepada Allah. Kalau aku memang mengatakannya, engkau Maha tahu, ya Allah, ya kan? Aku tahu keadaan orang-orang yang hidup bersamaku dulu, sewaktu aku masih hidup, masih ada di tengah-tengah mereka. Ketika engkau wafatkan aku, engkau angkat aku tidak tahu lagi, dan engkau yang lebih mengetahuinya. Kalau engkau mau mengazab mereka, itu adalah hakmu, karena mereka adalah hamba bagimu. Tapi kalau engkau mau memberikan ampunan, itu juga hakmu. Diserahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa jujur. Jujur itu apa adanya, kan gitu. Apa adanya. Makanya di ayat ini 119 Allah katakan, ini adalah hari di mana kejujuran itu akan memberikan manfaat kepada orang-orangnya. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Kita lihat tafsirannya. Qala Allahu ta'ala li Isa alaihi salam yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada Isa alaihi salam pada hari kiamat, hadza yaumul jazaa. Ini adalah hari pembalasan. Alladzi yanfa'ul muwahhidina tauhiduhum. Yang tauhidnya, ahli tauhid itu akan memberikan manfaat. Nah, wa qiyaduhum li syar'ihi. Ini adalah hari pembalasan. Alladzi yanfa'ul muwahhidina tauhiduhum rabbahum. Orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan manfaat dari tauhidnya. Wa qiyaduhum li syar'ihi, dan akan mendapatkan manfaat dari kepatuhannya terhadap syariat Allah. Wa sidquhum fi niyatihim wa aqwalihim wa a'malihim, dan akan mendapatkan manfaat dari kejujuran dalam niatnya, ucapannya, dan perbuatannya. Lahum jannatun tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah istana-istananya, wa asjariha, dan pohon-pohonnya, anhar, sungai-sungai. Makithina fiha abada, mereka akan tetap tinggal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Faqabila hasanatihim, sehingga mereka mendapatkan kebaikannya. Waradhu anhu bima a'tahum, dan mereka pun menampakkan keriduan kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Min jazili thawabihi, dari kesempurnaan balasannya. Dzalikal jazaa'u wa ridha minhu 'alaihim huwal fawzul 'adzim. Balasan dan keridhaan dari Allah untuk mereka adalah merupakan kemenangan yang besar. Nah, as-sidqu munjih. Kejujuran itu sesuatu yang akan dapat menyelamatkan. Kemudian akhir dari surat Al-Maidah ayat 120, Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah, atau hanya Allah lah yang merajai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsirannya, lillahi wahdah la syarikalah, semuanya hanya milik Allah saja, tidak ada syarikat baginya. Ini sebagai penutup, ya, bahwa Allah Maha Kuasa melakukan segala hal yang diinginkannya. Lahumulkus samawati wal arwa ma fihinna. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa huwa subhanahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un. Enggak ada sesuatu pun yang membuatnya tidak mampu, yang membuatnya tidak berdaya. Karena Allah Maha Kuasa. Jadi segala sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang patut untuk kita sadari sehingga kita mengetahui kadar diri kita. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.